Jadi seakan-akan ingin mengatakan orang-orang yang punya penyakit iri hati ini, masya Allah, saking luar biasa bahayanya, hidupnya tidak akan pernah tentram dari mulai subuh sampai dengan malam. Gak percaya silakan. Orang-orang terkena penyakit iri hati, begitu temannya dapat promosi jabatan, dari subuh sampai malam kepikiran juga. Bahkan kadang-kadang dalam tidurnya masih mencela juga ya. Orang istirahat, oh, ini keluar kalimat-kalimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Secara singkat, para ulama mendefinisikan hasad atau iri hati dan dengki ini dengan kalimat yang sangat singkat, padat, lugas. Al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Hasad itu kata para ulama adalah keinginan. Saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat. Saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan ya. Keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Jadi bagaimana caranya orang yang sedang diuji diberikan nikmat oleh Allah hilang nikmatnya atau tidak dia dapati ya. Hati-hati ya, kalau Anda misalnya lewat tiba-tiba melihat tetangga sedang punya mobil baru, ada keinginan dari dalam diri Anda, misal, kan? Wah, mobilnya kok bagus-bagus ya, mungkin satu saat dia nggak punya seperti itu. Nah, itu sedang kena penyakit tuh. Ya. Ada teman Anda sedang promosi jabatan, tiba-tiba Anda menginginkan dia misalnya, menginginkan hal yang serupa, ya, dan dia kehilangan hal itu pun sedang kena penyakitnya. Atau bahkan ketika Anda menginginkan nikmat itu, sekalipun tidak mengharapkan dia kehilangannya, itu pun sedang terkena penyakitnya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Coba umumnya Anda kalau melihat teman-teman punya barang baru, pengen atau tidak? Nah bagaimana keinginan itu nanti bisa masuk kategori hasad atau sekedar cuma ingin saja? Nanti ada keterangannya. Ya. Baik, jadi bagian pertama, yang disebut dengan hasad dalam keterangan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW, kata para ulama, al-iradatu fi izalati ni'amil akhirin, keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan. Sekarang kita lihat bagaimana bahayanya penyakit ini. Quran surah ke-113 Al-Falaq, satu surah sekaligus. Kita ambil peringatan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ya, yang diterangkan lewat Al-Quran. Allah berfirman, lihat kalimatnya. Ya, Quran surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil Falak. Pelan-pelan. Katakan, ini perintah. Jadi kalau ada kata kul itu perintah. Ya, perintah. Jadi sifatnya kalau sudah perintah itu penegasan, mesti ya, sedapat mungkin kita lakukan. Sedapat mungkin kita lakukan. Kata Allah, katakan kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada penguasa subuh. Yang punya waktu subuh. Subuh itu awal aktivitas ya. Saya tulis dulu. Berlindung pada penguasa subuh saat aktivitas mulai dilakukan. Awas, pelan-pelan ya, nanti kita simpulkan di akhir. Min syarri ma khalaq, dari segala jenis kejahatan makhluk. Jadi ada orang berpotensi dari subuh aja orang lain mulai beraktivitas kebaikan, mau kerja, mau berangkat, ada orang lain merencanakan kejahatan dari subuh, Pak. Ini menarik nih ya. Jadi hati-hati, ini peringatan Quran. Ada orang-orang yang berniat berbuat jahat itu dari subuh sudah punya rencana. Jadi Anda jangan kira kalau subuh mulai tampak, fajar mulai bersinar misalnya, jangan Anda duga bahwa semua orang itu akan beraktivitas baik semua. Ya, belum tentu. Ya. Ada orang-orang yang terjangkit penyakit bersiap melakukan satu keburukan. Ini tidak ini apa? Oke. Ini dua. Min syarri ma khalaq, dari segala jenis kejahatan. Saya tulis dulu. Segala jenis kejahatan. Sekala khair, enggak apa-apa. Ketahan. Perhatikan pelan-pelan. Teruskan ayatnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang muncul di malam saat gulita, saat gelap. Ya. Perhatikan, jadi ada orang yang berbuat jahat dari waktu subuh, ada orang berbuat jahat di waktu malam. Ya. Sedangkan ayat ini ingin menunjukkan bahwa penguasa subuh sampai malam itu cuma Allah. Di Allah menguasai subuh sampai dengan menguasai malamnya. Anda diminta berlindung dari orang-orang yang berniat jahat, baik di waktu subuh ataupun di waktu malam. Pelan-pelan. Tiga. Saya agak cepat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir. Ya. saat dia mulai membuat mantra-mantra yang ditiupkan pada buhul orang-orang. Ya. Nafas itu artinya sesuatu yang dikeluarkan tanpa orang berada di hadapannya. Ya. Kalau tukang sihir itu kan kalau mau menyihir seseorang, menyantet seseorang, kan orangnya nggak ada di hadapan kan? Umumnya dia akan di tempat lain, ya dia ambil perangkat tertentu, dia keluarkan jimat-jimat, maka terkena orang yang disihir itu. Ya. Jarang ada orang mau nyihir di depan orangnya langsung, saya sihir kamu, itu nggak ada. Gitu ya. Umumnya di belakang layar gitu kan? Baik, ini yang ketiga ada kejahatan tukang sihir, tukang santet. Kejahatan penyihir. Sekarang fokus. Setelah Allah menerangkan tiga jenis kejahatan ini, yang keempatnya tiba-tiba mengatakan, lihat kalimatnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad. Ya, saya ulang. Dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad, orang yang punya penyakit iri hati, iri, dengki. Apabila penyakitnya sudah mulai muncul. Fokus sebentar, fokus. Ya. Sekarang saya berikan ilmu sedikit ya. Saya berikan ilmu. Yang pertama perhatikan, di poin penting. Bapak Ibu sekalian, setiap ayat-ayat ini itu disambungkan dengan wawu. Ya. Coba lihat kalimatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat dirangkai dengan huruf wawu, itu dalam bahasa Arab, wawu ini dinamakan dengan atful ma'iyyah. Atfu, al-atfu wal-ma'iyyah. Apa itu ataf? Ya. Ataf itu artinya merangkai dua hal, ya. Merangkai dua peristiwa yang berbeda dalam satu hal yang bersamaan. Dirangkaikan, bersamaan. Ya. Jadi kalau saya katakan, Zahaba Ahmad ila jami' Nurul Bahri wa Ali, pakai waw. Ya. Ahmad pergi ke masjid Nurul Bahri dan Ali. Itu artinya Ahmad dan Ali bersamaan jalan. Jelas ya? Kemudian yang kedua ma'iyah. Ya. Ma'iyah itu artinya menunjuk pada, pelan-pelan, menunjuk pada fungsi yang serupa atau hukum yang sama. Setara nilainya. Ya. Pada kesetaraan nilai. Mas hati-hati, ini jarang dibahas ini ya. Hati-hati. Jadi seakan-akan Allah ingin menyamakan, perhatikan, bahayanya penyakit orang iri hati ini, bahaya penyakit iri hati itu sama dengan bahaya sihir, bahaya tukang sihir, bahkan caranya sama ya. Jarang-jarang kan ada orang iri hati langsung di hadapan orangnya. Biasanya ketika dia iri hati, ingat, kan? Baru dia bikin status tertentu, baru keluar kalimat yang tidak menyenangkan, jarang di hadapan orangnya. Dan yang lebih luar biasa, penyakit iri hati ini pertama, kita urutkan satu-satu. Satu, kata Allah, lihat, tingkat bahayanya, kalau ada orang cuma berbuat jahat subuh saja, ada orang berbuat jahat malam saja, iri hati ini berpotensi berbuat jahat dari subuh sampai malam. Karena orang-orang yang terkena penyakit iri hati, begitu muncul sifatnya, seketika bisa berbuat jahat. Perampok beraksi subuh, siang istirahat. Perampok beraksi siang, malam istirahat. Penyakit iri hati tidak, mau subuh, tiba-tiba ingat orang yang dimaksudkan dengan rasa irinya, muncul perasaannya, bicara dengan istrinya. Tahu nggak mah, saya ini mau berangkat ke kantor sekarang, orang ini luar biasa menyebalkannya, muncul. Malam-malam mau tidur, tiba-tiba ingat lagi, mulai bikin status, dituliskan di media sosialnya. Ya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan, orang-orang yang punya penyakit iri hati ini, Masya Allah, saking luar biasa bahayanya, hidupnya tidak akan pernah tentram dari mulai subuh sampai dengan malam. Nggak percaya silakan. Orang-orang terkena penyakit iri hati, begitu temannya dapat promosi jabatan, dari subuh sampai malam, kepikiran juga. Ya. Bahkan kadang-kadang dalam tidurnya masih mencela juga ya. Orang istirahat, oh, ini keluar kalimat-kalimat. Ya. Baik. Yang kedua, maaf, sifat iri hati menggunakan huruf waw, disandingkan dengan segala jenis kejahatan, min syarri ma khalaq. Ini menunjukkan bahwa orang yang terkena penyakit iri hati, itu sama jahatnya dengan kejahatan-kejahatan lain. Jadi kalau ada orang mencuri, ya, itu sama dengan orang iri hati. Ada orang misalnya iri hati, ada orang lain merampok, itu sama nilainya, sama jahatnya. Ya, sama jahatnya. Jadi bukan cuma dosa yang melahirkan kegelisahan dari mulai pagi sampai malam, tapi juga tingkat kesulitannya, penyakit ini disebut oleh Al-Quran, berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan yang menjadi dosa. Ya, jelas di sini? Nah, yang mau saya tekankan di sini, hasid itu kan yang pemiliknya, yang punya penyakitnya. Jadi Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan kita yang terinfeksi, kita gak kena penyakit pun diminta oleh Allah berlindung dari yang punya penyakitnya. Kan ayat ini berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, saya berlindung kepada Allah, kan? Penguasa waktu subuh, ujung ayatnya, dan saya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya penyakit ini saat penyakit itu muncul dari dirinya. Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan orang yang terkena, orang yang enggak kena penyakit ini saja diminta oleh Al-Qur'an berlindung kepada Allah dari orang yang kena penyakit ini. Saking bahayanya. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu, penting bagi kita mendengar peringatan Al-Quran ini supaya kita pelajari. Nah sekarang kalau Qurannya berkata, hati-hati dari orang yang punya penyakit iri hati, kita balik tanya. Ya Allah, apa tandanya orang yang punya penyakit iri hati ini? Dari mana sumbernya, kenapa dia bisa datang? Seperti apa kami kemudian pelajari itu, dan kita bisa cegah atau bahkan obati ketika penyakitnya menyentuh kehidupan kita. Ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Baik. Baik.